Pak Budi. Matur sembah suwun kagem Bapak Budi saking DPR Pati. Tenggang nyuwun lagune Mang Lemongne Nyampur Sari wonten suketeke. Nggih, suketeke. Katangku Jolang ben ora sah kesuwen lagune. Monggo diaturke. Diaturke sesarengan kalian HW Audio. Ugi Movision Shooting. Nggih, kula tuturi kalih Marsuan Jo nggih. Wonten ing bagian punika pun katuraken tembangipun suketeki. Pindakan pamundutan pepunden kula Bapak Budi. Nika anggota nggih Bu nggih. Ingkang dipun aturake Pak Budiono nggih. Anggota nggih nika kleresan sak anggota kalih kula Pak Budi nggih selamat siang. Anggota apa nggih? Kono anggota dewan. Terus? Aku anggota keluarga. Sepenting anggota to. Monggo. Sesarengan kagem mongle-mongle nyamper sari hana tepi. Panyuwunipun Bapak Budiono Arlida Putri. Sius. Ingkang micil saking tlatah Jawa Timur. Oh, sponsor lah. Tunggal Mas. Sponsor tunggal. Bang Jateng, Bangnya orang Jateng, Jawa Tengah. Orang Pati juga terima kasih. Bangnya orang Jawa Tengah Mas. Oh, jih. Bang ya. Jateng, Bangnya orang ya, Jawa Tengah. Bang Ipul, Bangi Dewi, Dewi. Anjir Cayu. Oke. Okay. Diaturkan minangkani pambunutan wonten. Suketeki. Mongkle mongkle. Nyampur sari berangkat. Jump. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wasik. Terus. Suwe-suwe sopo wonge sing betah. Lagi. Ora betah ngawur dirimu ora betah. Ah, ma ade wis iso mergawe ma alu alu nenekan ma. Oke. Kali ini untuk di Arlida, ini masih kuliah semester berapa sayang? Semester 2 mau semester 3. Alhamdulillah semoga selalu sukses. Amin. Thank you very much. Khusus untuk Panjenengan. Okay. Kira-kira mengambil jurusan mana sayang? Jurusan mana? Bukan jurusan apa, apa ya? Oh. Nek numpak bis ya jurusan mana ya? Jurusan mana maksudnya ya? Jurusan apa sayang? Jurusan Tata Rias. Oke, dan sekali lagi untuk kali ini ada pemasukan untuk kamu. I like your makeup. Sudah kalem tapi sangat bernuansa penampilan cantik. Okay. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, ini bakat sekali untuk bikin eyelash mata dan eyeshadow eyelash. Oke. Okay.